Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hayin. Amma ba'du. Hadiratil muhtaramin, sakumin para kiai, para ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak pejabat ingkang sami rawuh, para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Magetan lan sedaya ingkang nyengguyung lan terlibat wonten ing Jamiah Nahdlatul Ulama Al Mubarokah, sedaya hadirin hadirat, nahdiin nahdiat rahimakumullah. Monggo saderengipun ngaos langkung rumiyin sareng-sareng maos suratul Fatihah aqad ja'akum ayat kursi doa hafazah. Mugi-mugi Jamiah Nahdlatul Ulama lan sedaya ingkang terkait kalian Nahdlatul Ulama jamiah ingkang sampun sumare lan ingkang tasih sugeng lan sedaya warga negara Republik Indonesia mugi-mugi tansah dipunjagi dipunreksa dening Gusti Allah. Selamat wilujeng donya ngantos dumugi akhirat. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratul mubasyarati bil jannah wa jami'u mahatil mu'minin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i al-awliya'i min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Abdul Hasan Asyadili wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi wa ikhwanihim minal awliya ila amu arifin wa ahli tariqatil mu'tabarati wa ahli silsilatiha, wa khususan ila murabbina mursidina hadratu syaharil Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa Sulaim wa Furaihim, wa ila jami'i masyaihi wa muassisi Nahdlatul Ulama, wa khususan hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, hadratu Syekh Abdullah Fasullah, hadratu Syekh Fizil Sansuri, wa jamil awliya wal ulama wa sulaha wa man yastarikuna fi jamiatin hadratu ulama fi Magetan wa hawalaiha, wa jami awliya tis'ah fi Indonesia wa man sabakuna bil iman wifi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim, wa man hadara fi hadal majlis wa abaihim wa umahatihim wa awlatihim wa durriyatihim lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shughuran wa furu'ihim, wa ila jami'i masyayikhi wa muassisi Nahdlatul Ulama wa khususan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Abdullah Hasbullah, Hadratus Syekh Fisri Sansuri, wa jamil aulia wal ulama was sulaha wa man yastarikuna fi jamiatin hadratul ulama fi Magetan wa hawalaiha wa jami aulia tis'ah fi Indonesia wa man sabaquna bil iman fi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim wa man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummahatihim wa auladihim wa dzurriyyatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berilah wa ri'ayatillah wa kifayatillah ala ashabil huquqil wajibati 'alaina wa 'ala man yatlubuna nabil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah. Fa inna lillahi al-hujjatul baligha wa innahu ala kulli syai'in qadir. Wa li naf'i hadzal majlis wa barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim, wa hafidhan min kulli syaitonin marid. Waqifan dalika taqdiru azizil alim wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allahu hafidhun alayhim wa ma anta alayhim biwakil. In kullu nafsin lamma alayha hafidh bal huwa qur'anun majid. Bilahum mahfudh fa in tawallahu wa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, ilfazna Allahumma harusna bi'ainika lati la tanam waknufna bikanafika lati la yuram. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, kula njenengan niki dadi makhluk pilihan. Tegese pilihan niku saringan. Tegese saringan niku ora kabeh katut. Sing katut ya sing iso mbrojol teko saringan. Napa keistimewaane yeniku kula njenengan ditakdir dening Allah dadi putu-putu buyut keturunan zuriyah dadi anak putune Mbah Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah. Mbane kok ora patek seneng to dadi putune Mbah Nabi Adam. Jadi putune lurah ya seneng. Jenengan jadi putune Mbah Nabi Adam niki luar biasa, istimewa. Mergo Mbah Nabi Adam niku senes penduduk ngriki, tapi penduduk swarga. Nggih. Jadi rabine Mbah Nabi Adam niku teng swarga. KTP-ne KTP swarga. Dene teng bumi niki tibae namung dolan. Ngomong apa? Dolan, nah, terserah. Mereka ini mungkin nek kerasan yang kene yo, jenenge ra iso mulih. Terus kesasar, ngoten nggih. Tapi lek ijek iso bali ning swarga neh, lha iku jenenge iso mulih. Mulane innalillahi inna ilaihi rajiun iso mulih. Lek ora iso rajiun gak iso mulih, iku wong bulet. Kula niki asline wong Jombang ning Magetan iki mung sementara. Ngoten. Kok kula terus kecantol perawan kene. Ora iso mulih, lha niku jenenge bulet. Mula sanga niku Kanjeng Nabi maringi dawuh hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Wong kok seneng krasane ning donya kuwi kesalahan sing paling mendasar, kesalahan sing paling pokok. Ndas-ndasane salah. Ra'su kulli khathiah iku tegese ndas-ndasane kesalahan. Mergo sakjane kula njenengan kali Allah Ta'ala wis disediyani panggonan sing komplit jenenge swarga manggone ning akhirat. Komplit samubarange sampai apa ae sing sampean pengin mesti hasil. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum lan iku tetep keduwe sira kabeh fiha ing dalem swarga ma utawi apa ae. Apa ae ku ya ya apa ae. Apa? Ya apa ae kok takok neh. Ma utawi apa ae tastahi kang seneng. Tastahi kang kepingin. Apa anfusukum ati sira kabeh. Mulane pengin kuwi penting. Jadi sampean nek pengin mesen pengin apa ae sampean pengin wis to. Ora ngasil ning kene mesti dikeki ning kono ngoten. Aja sampe sampean ora duwe kepinginan. Nggih. Sampean pengin apa ae wis to. Sampean susun sakakeh. Niku mengke kalih Allah mesti diparingi teng swarga. Loh amin. Tenang kuwi kok amin. Amin berarti kowe sik ragu-ragu. Dadeke kok kondang ora ngono to? Aja nek wis ngene iki aja muni amin. Nggih ngono ae wis mesti kok niki. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Minimal kalau serodok mundur wi walakum fiha ma tadaun. Siliramu kabeh sumber ning swarga wi diparingi apa sing kowe jaluk. Nggih, nggih kudu jaluk. Mergo swarga iku kekmu, ngono lho. Wis dijatah mek Gusti Allah. Ngono. Ya syaraté percaya. Lah kuwi percayane kuwi sing angel. Wong sampeyan umpane dikeki swarga karo dikeki gabah ne milih gabah. Nggih ta. Lah niku. Dados pundi supados kula njenengan iki ing dalem menyadari dadi makhluk pilihan, maka sebenarnya Allah memberikan napa nggih semacam masal niku pasemon. Ngertos pasemon nggih. Pasemon iki cara Magetan apa ya? Pasemon. Napa? Pasemon canom-nom lara roh. Ya ya perlambang cara-cara cacing nom saiki icon. Ah, icon itu utawa shortcut. Jadi kecil gambarnya tapi kalau diklik ngono sembarang data metu di situ. Nek sing tuwek-tuwek gak paham le, bentar. Nek sing nom-nom mesti paham. apa ikon ini si tua-tua mesti bingung ya. Ye. Napa pasemon sindiran-sindiran niku secara kuno biyen apa paribasan. Jadi diomongne sithik ning kabeh wis roh teruse ngono. Diomongne sithik tapi kabeh weruh teruse. Ya iku jenenge pasemon. Niku lek tenggene pondok jenenge sorof tasrif. Sorof utawa tasrif coba sing tau mondok tak elingno sithik, sing gak tau mondok ngrungono tok ae masih gak paham. Lha iya ta masyarakat renorno kok NU lak paling obah, paling macem-macem wonge. Teng pondok niku enten ngelmu jenenge sorof. Niku lek disebut ngarepe tok, niku santri sing wis ndeleng ilmu sorof mesti roh teruse. Ngeten. Nasara, ngono wis roh teruse. Ya suruh nasara naman saron bawana wis mau muni sampe mansarun min sarun. Jeglek. Nasara yan suru yan suroni yan suru natan surutan suroni yan sunatan surutan suroni tan suru natan suri natan suroni tan sunaan surunan suru nasirun nasironi nasiruna wanusorun wanusorun wanasorotu nasirotu nasirotani wanawasiru padahal mek ditombol nasara ngono tok iku sembuwarang katut kabeh sampe unsurona unsuroni unsuruna unsurona unsurnani. Lho kok ijik kantil, mungkin ya iso tenan kok. Yen pitukone lah ngapalno nganggo Sentolo Batru loro. Mereke Cap Tiger nika. Dadi lek gak apal dituthuk rok ngono dadi. Oleh nganti saiki cek apal aku. Sa saiki di ngonokne ya minggat ra mondok lah wis. Bon sorof. Tengene Al-Qur'an. Saya aku tak tahu saya ini sing tak jak omong uang tak? Ngutang judu. Lagi ni ngomong ini menungso anak putu nembah Nabi Adam ni ku menungso. Lah tengene Al Quran ni ku mes dua yo hubungannya kalau menungso pancen Al Quran itu diturunkan untuk manusia. Nah, enten ayat sing mbok menawa jenengan telaten nek malam Jumat maca surat Kahfi ngene surat Kahfi enten ayat dawuh ngeten A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas sapa nas itu sapa sampean katut ora. Berarti bener lagi menungso ngono. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Masal niku sing ulamane pasemon niku wau. Sesungguhnya aku Allah telah mentasrif. Sebagian ulama enten sing nafsiri napa tasrif niku takrir bulan baleni. Di bulan baleni ditambah utawa dikurangi ngoten tapi orang ngilangi asline di dalam rangka menambah paedahe apa kuwi angel men wis cara wong ning pawon tasrif niku masak wis ngono ae masak niku ngowahi barang sing dimasak supaya ana paedah anyar sing muncul utawa enek rasa anyar sing ora kaya sadurunge. Enek telo ditambahi ragi. Nah, jenenge telo berubah dadi tapi mergo enek rasa sing ora enek ning gone telo. Nggih. Nek wis dadi tape kuwi ana rasa sing ora kenek dirasakno ning jerone. Bisa nih dirasa no badeke, yo telone kudu ditasrif, jadi senajan bentuk telone ora ilang. Selantrote isih. Iya ta? Getembune niku isih. Tapi wis dadi lemes, mergo enek ziyadah jenenge ragi. Semono kok sorof iku jane yang ngono kuwi. Asale nasara. Ditambahi ya yan suru. Ditambahi tanwin nasron. Ditambahi alif nasirun. Ditambahi mim karo wawu mansurun. Ditambahi hamzah kotok fil amar unsur. Ditambahi lanahi lakarut huruf mudorah latansur. Sak teruse. Ditambah. Dalam rangka ada makna baru. Nah, ning Quran kuwi sakjane salah satu fungsine niku dinggo gula wentah memasak bahan baku yang namanya manusia. Menungso iki karo Allah digula wentah ditasrif dimasak kali Allah Ta'ala supaya jadi makhluk sing duwe makna anyar. Makna anyar iki piye? Enek guna piguna lan derajat sing luwih gedhe. Cara didol regane luwih larang. Telo mentah karo tape wis dadi dawet, kira-kira larang di. Nen? Berasak kilo niku iso dadi sego 12 piring. Ditambahi sambel pecel, ditambahi kulupan. Iku kira-kira berasak kilo karo sego 12 piring larang di. Larang beras. Larang sego ta? Ya ndelok-ndelok. Nek selamat. Lah nek wis dadi 12 piring terus kutah. Ulane perlu dijaga ngono lho. Tasrif itu perlu dijaga. Pengelolaan kehidupan manusia itu dirancang oleh Allah untuk punya makna karomah insaniah, makna kemuliaan yang tidak didapati di makhluk-makhluk yang lain. Badan. Nah, untuk itu semua perlu yang namanya masal. Nah, niku masal niku wau sakjane apa ya masal kuwi nek cara ilmu sorofe jenenge wazan. Noha wazan dadi masal dhuwur dhewe dikai tulisan fa'ala ya'ulu fa'lan bahwa fa'ilun wadzaka maf'ulun. Nah, iku patokan dhuwur terus ngisore karek madakno nek ing dhuwur fa'ala ngisore nasara ngisore nek fataha oleh nek napa nek qatala nek napa dzoroba nek terus pokoke ditambahi pirae kene. Nggih. Nah, menungso niku jane nggih kaya nasara, kaya qatala, kaya fa'ala ngoten niku. Dadi enek wazan, enek sing dinut, enek sing diconto sinten para nabi, para rasul, lah khususe awake dhewe niki wazane sing dieloki ora ana liya kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah madakno karo Kanjeng Nabi iku pedal kadoan. Wis acak piye? Ya saiki yo niru kiai ngoten wae sing paling cedhek. Mergo sing oleh lisensi kongkon niru niku ulama. Kanjeng Nabi sing merintah ora sapa-sapa. Ittabiul ulama. Melu ulama. Sing lucu ulamae ora patek melu Kanjeng Nabi lha kuwi sing bingungno wong. Jadi akhirnya rangkaiannya pedot. Kudune ulama kuwi sing ditiru gurune. Gurune niru gurune, tabiin niru sahabat, sahabat niru Kanjeng Nabi. Niru lho nggih. Nanti ngetutno. Sing mbok tutno ngidul kowe melu. Lho iya ta? Manuti ngetutno. Sing mbok tutno ngidul kowe melu. Idul sing mbok tutno ngalor kowe melu. Ngalor. Mboten? Mesti katut. Mas yo sing mbok tutno ki nyopir melek terus, sing penting kowe wis katut ning jero bis, kowe cek turu-turu lah yo katut. Malah orang perlu kowe nerokno oleh nyopir wah sepalah. Lha kita sing penting sampean lho nek mlebu bis terus kudu tuku bis. Wah lha iki yo gak enak sing duwe bis itu to. Mlebu swarga kok kudu persis kanjeng Nabi. Ya akhirnya swarga dipek kanjeng Nabi dhewe. Wong sing iso mek kanjeng Nabi ta. Ngerti ndak? Ya sing penting ya katut rombongan ngono ae lah. Wong pitik di ngono mlebu ning bis yo katut teko pasar kok. Nggih ta? Lho lak penak ngeten ta? Sing penting ana masal. Lek kabeh faala malah gak enek sorof. Sing faala dhuwur dhewe, ngisore kuwi oleh Kotala ya oleh Fataha ya oleh Doroba ya oleh. Ngono lho sakjane. Nggih, mayar to sakjane. Sing penting padha enek fa'ile, ainfi'ile, lamfi'ile. Lah ainfi'ile, lamfi'ile iku apa ya? Rukun Islam 5 kuwi bar to ya. Ngono ora kudu 5 genep kok. Sing kuat, sing ora kuat ya ora usah. Lho, penak ta? Penak-penak aneh. Nek sing enek kenek huruf ilat ngono ya dileh ya kenek, diganti ya kenek. Kudune kawana. Muni kawana kok angel ya kana, ngono ya oleh. Nggih. Nek sakjane ataya, muni ataya kok angel ya ata, ngono ya wis oleh. Nggih. Lagi gampang-gampangan mong to. Lagi gampang tapi larang lho. Orang gerung oleh lan orang gerung katut. Wis digawe gampang ngono akeh sing ora iso. Iki lho. Pon. Wangsul tengene ayat kala wau walaqad sarrafna lan yekti temenan wis ngelola. Wus nggula wentah, wus nasrif saka ing nggih mayar ta sakjane. Sing penting padha enek fa'ile, ainfi'ile, lamfi'ile. Lah ainfi'ile, lamfi'ile iku apa ya? Rukun Islam 5 kuwi bar ta ya. Ngono ora kudu 5 genep kok. Sing kuat, sing ora kuat ya ora usah. Lah penak ta? Penak-penak aneh. Mungkin sing enek kenek huruf ilat ngono ya dileh ya kenek, diganti ya kenek. Kudune kawana. Muni kawana kok angel ya kana, ngono ya oleh. Nggih. Nek sakjane ataya, muni ataya kok angel ya ata, ngono ya wis oleh. Nggih. Lagi gampang-gampangan mong to. Nanging gampang tapi larang lho. Orang gerung oleh lan orang gerung katut lho. Jadi iki mulai tasrif wae lho nggih. Hubungane kalih tasrif wae. Enak mislukum. Berkorek orang mislukum gak kena diterokno. Nabi ke orang dipadakno karo sing dinabeni. Bagaimana umatnya menungso sing dadi nabi malaikat bingung lah nerokno. Gitu. Malaikat orang mangan orang ngombe kuat. Malaikat orang lanang orang wedo iso. Lah wong e. Wong lek ora mangan lemes. Lek lanang ora nek wedoke ora semangat. Wedok ora lek lanange ora katek wani. Nggih to? Nggih. Sing lanang butuh wong wedok, sing wedok butuh wong lanang. Lah malaikat ora e. Ya terus malaikat ing ibadah terus sik sekali rukuk iki sak juta tahun ya rukuk terus ya terus wong kok nerokno. Ora iso. Mulane nerokno niku nerokno Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi wis ora ana, ya nerokno sing diamanati Kanjeng sapa sing diamanati Kanjeng Nabi? Ulama, al ulama umana urusul. Ulama itu yang dititipi Kanjeng Nabi. Ane sampean nek pengen ngandol Kanjeng Nabi agene lewat ulama. Pun niku mawon cara nggih cekelan awal. Tetapi buwenten-benten itu ya, orang sagupo. Bisa terminalnya jiwi-jiwi. Gitu. Maksudnya yang penting kita yakin, lek nahdlatul ulama, kita mlebu swarga. Yakin, dini enek liyane nahdlatul ulama, lo buyolah, itu loh. Orang kok terus liyane enek, orang bisa mlebu loh. Sedih swarga siapa? Sedih swarga siapa kok terus kue sing ngukumi? Kowe sing penting yakin lek rombongan Nahdlatul Ulama iki rombongan sing Ahlussunnah wal Jamaah sing ma'ana alai wa ashabi nyetrum ning gone Kanjeng Nabi liwat sahabat. Ma'ana alai, ma'ana iku tegese katut ngono lho. Lah untuk bisa katut kudu ittiba, lah untuk iso ittiba kudu masal iku mang. Nggih. Ya ora persis ya irip-irip lah. Kanjeng Nabi rukuk sujud, kowe melu rukuk sujud. Wis ora usah kok terus sing bener iki sing piye. Nek kowe golek sing bener aja dadi wong saiki. Bali oe jadi sahabate Kanjeng Nabi kono. Wong kowe wis ora menange Kanjeng Nabi kok arep golek sing bener. Ya sing penting ora saru. Rukuk ya pantese rukuk, aja ndegek ngono ta. Lene kowe gawe model anyar iku bid'ah. Aku kok bosen ya rukuk menjengkang-jengking aku tak gawe rukuk model 2014. Piye ndegek. Ya kuwi bid'ah, ngono lho. Dadi selama wilayah itu wilayah mahdhah, wilayah yang memang bakule Rasulullah dicontoni lan kowe iso niru wae. Tapi lek Rasulullah tidak pernah membuat batasan-batasan yang tepat, walaupun Kanjeng Nabi gak nyontoni, kamu diperbolehkan untuk ijtihad. Kamu diperbolehkan untuk mencari yang terbaik, entah sendirian maupun banyak orang. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun." Apa saja yang menurut banyak orang Islam, bisa nurah seluruh. Apa saja yang menurut banyak orang Islam itu dianggap baik, maka menurut Allah itu baik. Itulah yang dipakai para wali tanah Jawa. Gawek coro-coro, sing ora nyimpang saka sunnah, malah memperjelas sunnah, malah nglakoni sunnah, sing senajan wonge ora roh hadise. Contone halal bihalal. Halal bihalal iki kumpulan sunnah sing dikempel teng kene satu kegiatan. Ning kono enek silaturahmi ne sunnah rasul. Ning kono enek ngurmati wong tuane birul waliden sunnah rasul. Ning kono enek kegiatan nyangoni anak putune sing teko sedekah sunnah rasul. Sunnah rasul ora kuwi. Nah, mari ngono kirim donga ning gone wong tuwa-tuwa sabakuna bil iman walladzina sabakuna bil iman. Enek ta donga sabakuna bil iman? Ya wis sunnah rasul. Ngoten. Lah nek kalau bikal diarani bid'ah, ya padune kowe mau melok ngono. Melok. Rasulullah enggak pernah berbuat seperti itu. Kira-kira lek Rasulullah ning kene mesti ya ngono. Iya ta. Mare Rasulullah karo Bu Sulaiman dideleh ning Mekah kono ya wis nganggo model Mekah. Tapi Rasulullah kan orang menghalangi. Bahkan al-hikmah dhalatul mukmin. Kanjeng Nabi le dawuh. Nek-nek barang sing ana guna pigunane metu hikmahe, kuwi sakjane hake wong mukmin sing kudu ditemu. Senajan menawa sing ninggali wong Hindu, menawa sing ninggali wong Buddha, tapi lek kuwi ana hikmahe dicukuk, lah isine ae nganggo tauhid, lah kuwi sing penting. Ngoten to nggih? Dadi ora usah ragu-ragu, apa yang diamalkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama sudah dipertimbangkan matang-matang bahwa itu mengandung sunnah rasul. Nyetrum ning gone sunnah rasul. Perkara kemasan rasa bingung. Biyen iku sing jenenge listrik iki rada kuning nyermamang, saiki putih-putih. Oh, lek ngono dudu listrik iki. Ora padha karo sing dhisik kok. Jeneng dhisik sulake kuning kok iki putih iki dudu listrik iki ngono. Jangan begitu. Boleh kemasan diinovasi boleh, selama inti tujuannya tetap tauhid. Itu justru yang penting. Ngono. Kenduren bertauhid bisa wong maca tahlil. Perkara nggon wong aku luar din masjidun Kanjeng Nabi lek dawuh ngono ae. Tahlilan ning sendang ora apa-apa wong tasyakuran ning sendang ana sumber sing ngetokne sumber Gusti Allah wa fajjarna fiha minal uyun. Nah Yasin enek ora ngono. Wa fajjarna fiha minal uyun terus maca Yasin ning sumber ya ora apa-apa ben cocok mbek ayate. Lah lebih lek kowe maca Yasin wa fajjarna minal uyun terus kowe ning dhuwur masjid terus kowe delok piye masjid era nyumber. Iya tak? Yang penting kowe rajin ndrunge mulane takok ulama. Nek kowe tak kok ulama dituduhno jungkunge isane mlebu ning gone sunah rasul. Lah nek ora enek sambungan sunah rasul ya padu ae. Ngene iki ya bid'ah. Bid'ah wong ora maca bismillah. Ngono lho. Lah nek bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah iki sunah rasul. Ngoten to nggih sedurane kok ajene. Sedingel-ngel. Dingel-ngel malah digampangne ora mlebu. Mulane dingel-ngel malah langsung mlebu sithik. Jadi strategi dakwahe ulama-ulama Jawa khususnya wali-wali tanah Jawa niku nganggo pintu besar. Lawange diambakne sing mlebu ben akeh. Lah engko lek wene jero ditata lungguhe dewi-dewi. Apa pintu besare? Man qala la ilaha illallah takhalal jannah. Penak ta? Apa wonge iso muni la ilaha illallah mlebu swarga? Nggih. Nggih wong sing dawuh Kanjeng Nabi kok. Rasa muni amin. Nggih, kecuali lek ya Allah nyuwun ngeten amin ngono. Ya Allah njenengan slametaken donya akhirat. Amin. Mungkin kabar malah mbok amini. Kabar yang nggih ngono ae. Jadi sapa wae iso muni la ilaha illallah takhalal jannah, takhalal jannah. Sampai sahabat enten Kanjeng Nabi. Napa? Wa in zana wa in sarab. Wa in zana wa in sarab. Senajan tahu zina, senajan tahu nyolong. Kanjeng Nabi jawab, wa in zana wa in sarab. Senajan tahu nyolong, senajan tahu tahu zina. Loh. Sajane kok penak men, ngono ta? Kowe golek lek ngrungokne sing bener lho. Kan dhisik lah muni la ilaha illallah. Critane kan dhisik ngabarno tentang la ilaha illallah. Saman mahamini ngeten lho. La ilaha illallah iku sing duwe sapa to? Lafal la ilaha illallah iku sing duwe sapa? Eh? Lha iki kok ngene kok ora patek kendel. Lafal la ilaha illallah iku sing duwe sapa? Lah nek sing duwe Allah terus sing duwe hak ngedum la ilaha illallah iki sapa? Lah nek enek wong wis didumi la ilaha illallah, berarti sing nakdirna wong kuwi muni la ilaha illallah sapa? Allah. Lah penggawean zina lan penggawean nyolong kuwi penggaweane sapa? Ah, la ilaha illallah iku saluran rahmate Allah, kuwi urusane keagungane Allah. Tapi nek zina kuwi kemauane menungso untuk maksiat dan melanggar, itu kemampuan manusiawi. Ora iso dong. Wong menungso iki lemah ora iso apa-apa kok sampai busek la ilaha illallah enggak iso. Ngono lho. Nggih. Nek ngoten kula tak zina terus sing karep kowe ta kuwi. Apa Allah ngongkon zina? Lah ya ora ta. Tegese wa in zina wa in sarab kuwi zina itu kemaksiatan yang masih bisa diolah menjadi pertaubatan. Sing penting kowe tetep ngakoni la ilaha illallah. Ngono maksude. Ora kok lek mun aku tak la ilaha illallah terus zina. Iku jenenge wong ora roh penghormatane la ilaha illallah. Wong kuwi lek bener-bener muni la ilaha illallah, zina iku dadi ora penting. Zina iku dadi ora dipingini. Wong sampean roh Pak Imron ngaji ngene wis ora butuh muleh. Kejaba sing pengen. Nggih ta? Nggih. Dek mau ndek urung patek. Ngiman yo. Sama nangen-nangen bojo wis teko malah ora pengen muleh. Lah, sampean asale pengen zina, pengen nyolong. Nek bener-bener wis ketekan la ilaha illallah, mesti sampean gak wani zina, mesti gak wani nyolong. Nggih. Sing dimaksud niku sak durunge muni la ilaha illallah tau nyolong, tau zina, kok isih ketekan la ilaha illallah itu berarti bertaubat, ngono lho. Ora kok wis muni la ilaha illallah zina terus. Nggih. Mulane mang tak manani wa in zina wa in sarok senajan wis tau nyolong, wis tau zina, berarti leh nyolong leh zina saurunge La ilaha illallah, sabare la ilaha illallah mosok mentolo. Nggih ta? Nah, wong wis kenal la ilaha illallah kok isih pengen zina. Itu berarti orang ngerti sing di omah. Bener lho. Wong wis kenal sing di omah kok isih pengen nyolong. Lah apa nyolong wong njaluk dhewe. Nah, niku salah satu akaran luas yang dipakai oleh para wali. Man qala la ilaha illallah nek mukhlishon. Mukhlishon itu iso nang pangeran liyane Allah, murni Allah tok. Wong sing gelem ngono mesti dakhal al jannah wa in zana wa in sarak. Senajan biyen-biyene tau nyolong, tau zina. Mergo apa? Gusti Allah sing la ilaha illallah kersa ndeleh la ilaha illallah ning gone wong kuwi. Lah kuwi sing ora melok la ilaha kok ngelok-ngelokne lho hakmu apa? Nggih. Nggih ta? Nah, pon. Jadi lakarane sembari la ilaha illallah, tapi mengke pembinaane ning jero dibina nganggo hati sing paling wangel sak jene Kanjeng Nabi le dawuh min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Ayo, ngitmu islammu wis apik dhewe, turum. Nek wis muni la ilaha illallah dijamin terdaftar mlebu swarga. Perkara mlebune enek sing gampang enek sing angel iku ndelok pembinaane mengke ngoten lho nggih. Nah, Kanjeng Nabi nate dawuh api-api Islam kuwi wong sing wis mampu ninggal sing ora enek gunane. Jane wong nganggo benik barang ora enek gunane. Lho, apa? Saman kok masang benik ning kene terus ora dibenik. Nah, iku jenenge gak enek gunane mbok pasang. Mulane ben enek gunane iki aku benike tak pasang. Nah, iki dalam rangka belajar nglakoni sunah rasul. Nggih ta? Mulane aku gak patek nganggo sing gula enek eblek-eblek. Iku mergo ora enek gunane kuwi. Sing bener ya koko ngene iki wis ora enek eblek-eblek barang ora enek gunane dienggo kipas ora kenek, dienggo serbet katek ya ora kenek. Iku nutupi aurat ya wis keluwien. Termasuk celana barang ora patek enek gunane. Sing ana gunane iki sarung. Sarung niki budaya paling penak. Ya isis ya longgar. Cara arep ning jeding pipis iku lek nyincing gak saru. Lah nek celana arep pipis malah kuyuan. Jadi wali tanah Jawa milih budaya mau ini pun paling penak. Orang usah jubah, mergo jubah kuwi kudu nyelebokne nek sarung kan ning tengah-tengah, dure klambi ketokan. Lebih praktis. Niku jenenge tarku malayane, berpikir yang praktis yang tidak berguna jangan dipakai. Jadi omong barang iki sing ora enak gunane ora usah diomong. Ngono lho sakjane. Jadi lek sampean sakit ngoten, sampean masuk dalam kategori tarku malayak nih, maka itu Islammu jadi Islam yang tertinggi. Ya kare jarak antara la ilaha illallah karo tarku malayak nih, lah itu ada proses pembinaan. Itulah makanya perlu ada taklim, ada pengajaran. Jadi enek-enek majelis taklim sampai Kanjeng Nabi menyarankan, menyuruh, mendorong sing jenenge ngaji luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi le dawuh niku ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa aliman wa muta'aliman. Terus luar biasa to niku. Dunya kabeh iki wis ngecewakne wong gregetno tok. Dunya iki lho mal'unah gregetno, mal'unatun ma fiha opo ae sing ndurung dunya iki mesti gregetno. Oleh-olehane iki gregetno. Sing ora mek sitok ila dzikrullah kecoba zikir marang Allah. Wa alimalan wong alim sing gelem mulang, wa muta'alimanan wong bodho sing gelem diulang. Sing duwe ngono sapa? NU. Ngira NU ngumpulne wong alim kon mulang, nyeluk wong bodho diulang. Berarti NU iki nggone Nahdlatul Ulama. Ulama ora mek ulama tok. Lah nek ulama tok ora nek sing diulang ya apa? Ngerti lho. Nah, Nahdlatul Ulama niku sakjane mundute king dawuh Gus Dur lho kula manut dawuh Gus Dur. Gus Dur lek dawuh pengambilan nama Nahdlatul Ulama itu diambil dari Al-Hikam la tashab malayun hiduka. La tashab man layun hiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Dawuh Al-Hikam Syaikh Athaillah dawuh ngeten, jangan kamu bersahabat, berteman dengan orang yang tidak membangkitkan kamu dalam berkata berperilaku dan tidak menunjukkan kepada Allah pada dirimu dalam berkata-kata. Nek enek wong obah mosike orang ngobah no awakmu beribadah. Enek wong kok ora iso ngajak awakmu supaya dadi luwe apik. Ngono kuwi rasa dikumpuli. Yunhidu membangkitkan, menggerakkan. Mulane nganggo Nahdlatul Ulama. Niku saking kata-kata yunhiduka. Nah. Pun. Dalam pembinaan taklim niku wau. Mboten cukup taklim kok kudu enek zikire. Kenapa kok zikir? Zikir itu cara yang paling mudah untuk katut nih kawau. Mulanya ayatnya sama tinggali. Orang ini fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Sehingga ini fas'alu ahlal zikri. Yeah. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Mesinnya ayatnya ini kira cara gula loh. Cara kula upama aku sing nyusun Quran ya fasalu ahlal ilmi ngono ing kuntum la ta'lamun fasalu ahla dzikri ing kuntum la tazkurun ngono kadene ngono ta gathukane kan ngono fasalu ahla dzikri ing kuntum la tazkurun fasalu ahlal ilmi ing kuntum la ta'lamun ngono mesine nggih. Nah, tapi Allah res dawuh disilang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mergo wong lek zikir mesti susah ngerti. Tapi lek wong ngerti urung mesti lek gelem zikir. Apa to zikir? Zikir ki muni nyebut. Ngelmu ngerti kuwi sajar. Ngerti ta? Enek wong sajar ning ora gelem nyebut. Kuwi ora enak manfaate. Wong mbok takoki enek wong ngerti, mbok takoki ini ora gelem nyebut, ora enak gunane. Enak wong ngerti jombang. Ngono. Tapi meneng ae ora gelem nyebut. Badhe mandhap pundi Mas, Mbak Bis. Badhe mandhap pundi Mas, mesti kan ngerti to? Ditakoki badhe mandhap pundi ya mesti ngerti arep medhun ndi ngerti to? Ngerti. Lah kok ora gelem nyebut, badhe mandhap pundi Mas, ora tak sebut. Kira-kira lek nyikapi piye wong model ngono kuwi? Angel wong ora gelem zikir. Tapi lek enek wong gelem zikir, nuwun se Mas yo picek lah, Mas yo wutol lah. Picek wutone iki gelem muni, iku akeh sing nulungi. Badhe ndak pundi Mbah. Mbah tunung ndowo teken. Bade ndak pundi, Pak? Anu Surabaya, Nak. Nyebut ta? Kira-kira ditulungi apa karo sing ngrungokne? Lah nulungi mesti cocok karo sebutane. Ngomongane nyebut iki penting. Lah sampe lek zikir, zikrullah sing disebut asmane sapa? Lah nek sing disebut asmane Allah, apa Gusti Allah arep meneng ae? Nggih. Nggih. Lah sakmene akeh iki lah. Tak celuk kasana meskipun menengai minimal dia kroso iku jenengku. Iya jadi lah zaman muni ya Allah Allahu Akbar ya Allah oh iku jenengku bener tak lah. Monggo, sawan angen-angen. Niki wis tak nggo ngaji ning dindi. Tak elingno nek. Aku yakin Indonesia iki negara sing di perhatiane Gusti Allah. Negara. Ndak wonge mbuh. Iya, soal iki sing diomongne negara. Negarane dhewe niki secara resmi wis nyebut asmane Allah. Ning gone pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tak wis pol-polan. Ning gone pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan atas berkat rahmat Allah. Allah apa Tuhan? Allah. Wes kunci kuwi tumbal negara sing ora kena diungkek. Anggere dicek nyebut asmane Allah berarti ya katut kaagungane Gusti Allah. Enek wedhus, wedhus, wedhus, wedhus, wedhus, wedhus. Iku kok seje dhewe lek disebut weduse Pak Imron. Iya, dhewe ta? Lah kok iku apa wedhus? Iku apa wedhus? Iku apa wedhus? Tapi lah, lah iki weduse Pak Imron. Iku negara, iku negara, iku negara. Tapi ora enek sebutane Allah. Nek Indonesia enek sebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka negara kita ini oleh pendirinya dulu dibangun di atas berkat. Nah, iya, mulane lek dadi wong Indonesia kok ora patek doyan berkat. Kuwi ora cocok karo undang-undange. Jadi negara ini dibangun di atas berkat dan di atas rahmat. Maknanya berkat itu ya didumno ben rata. Rahmat itu artinya kasih sayang. Ora udur-uduran. Ngerti lho, katik berkate Allah, rahmate Allah. Berkate Allah ora entek, rahmate Allah ora entek. Mulane negara itu mesti katut ning swarga. Lah wong embo. Lah kowe katut mlebu ning Indonesia apa ora? Dan aku katon di Indonesia, dijogo Indonesia, aja dingu ngamal sing elek, gawe ning Indonesia ngamal sing apik. Ngono. Dadi lahan ini adalah lahan untuk menjaga berkat dan rahmat itu sendiri. Karena sudah, bukannya belum. Sudah Indonesia ini penuh rahmat. Ngono. Anak segoro, anak iwa, anak gunung, anak kali. Enggak ora usah bangun ta. Ora usah bangun segoro ta. Ora usah terus urunan tuku pelet, tuku sentrat, tuku nganu terus dibuat ning segara mbok makan iwak, ora usah ta. Ora usah urunan rabuk, dimung rabuk alas, ora usah. Nggih. Ya karek dijogo, ya mri manfaat, aja dimanfaatne. Diambil manfaatnya oleh, tapi lek dimanfaatnya ora oleh. Jenenge dimanfaatnya itu jenenge malah mbok rusak. Tapi lek diambil manfaatnya itu barangnya utuh, tapi manfaatnya yang diambil. Lah kowe ora malah mbok manfaatnya berarti barangnya mbok nggo terus mbok gawa sak barangnya. Lek dimanfaatnya boleh. Dan atas berkat rahmat itu zikir, nyebut asma Allah, Allah, Allah. Maka saya yakin Indonesia ini enggak ada laknat. Sing teng celomet kan menungsane do nglaknati dhewe-dhewe. Wong Kanjeng Nabi le dawuh ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia seluruhnya ini terlaknat dan hasil dunia ini terlaknat illa zikrullah kecuali zikrullah. Karena Indonesia sudah berzikir, undang-undangnya wis muni rahmat Allah. Maka Indonesia tidak dilaknat. Alhamdulillah tidak dilaknat. Lah kok rekoso sing bosok iki atimu. Ngono. Kiai diundang ning kene, dikongkon ngaji ning kene iki mesti terhormat lan mesti diwelasi, dihormati, difasilitasi. Ya ora? Ya ora? Buktine wis gampang lho buktine. Kowe mek ora ana apa-apa oleh telu. Ikan terhormat tak? Jadi terhormat. Sudah disuguhi suguhan yang terhormat. Dan ini tidak ada, sama sekali tidak ada niat untuk mencelakakan saya. Ya, enek panitia nyuguhi telu kok terus tak sugane telu ben anyang-anyang. Enek kok. tak suguhane suguhan telu, engko ben plempoken ra iso muleh. Dada. Mesti niate niat apik, niat ngurmati ngono ta? Nah, terus tak ombe. Lah kok moro-moro celau wek kita dicekik cepet-cepet. Priye ra umum. Lah tak tuduh akhire. Panitia sentimen. Ngono. Suguhan kok nyocoki lambe kaya kecodos-codos dom. Ibarat ana apa? Lambe iku sing sariawat. Eh? Lambe iku sing sariawat lah kok sing dituduh panitian. Jadi lek kowe ning Indonesia kok enek rekoso, ning Indonesia kok enek enek sing ora penak, kaya kecocok-cocok keri. Kuwi sajane dudu Indonesiane sing ora penak. Atimu sing sariawat. Ngoten. Mulane tambah ana atimu ben sariawane ora muncul, sehingga ngombe opoe seger. Ngono lho. Lambe iku lek ora sariawan, ngombe wedang panas ae enak. Gila, ngombe barang sing celekit-celekit lho ya ora masalah. Mergo waras. Mane sing penting saiki menungsane ayo do waras. Nah Indonesia ini sajane wis dijamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ana to. Dadi wis ana sing nguasani apa Indonesia iki? Sapa sing nguasani? Ya wis, dadi umpama ana penguasa ora usah wedi ana Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti Indonesia iki sing Maha Nguasani sapa? Nek sing ana sing nguasani Allah sing ngatur sapa? Ya wis ta, wis diatur Allah kok kowe bingung. Dadi gak ngoten, diomongi tenan-tenan terus mosok ngoten iki ngono. Lah terus piye lek ora ngono? Wis ta penak-penak urip ning Indonesia iki penak. Lek gak ngandel kok rasane nyambut gawe ning Indonesia. Oh, lan eh. Pokoke sedina ning omah golek kanca akrab. Kira-kira 300 swidak omah. Iya. Lah iya. Setahun tak? Nah, kowe isu-isu kula nuwun ning ngene kancamu kowe, Mas. Iki aku arep praktekno dadi alladzina amanu wa amilu sholihat. Iki ajaran kiai. Aku pengen jadi wong mukmin sing ngamal soleh, ngamal apik. Pokoke sedine kok pengen pengen berbuat apik ning omahmu. Endi latarmu sing perlu dibesi sekete tak besiane. Endi piringmu sing perlu tak isai tak isane. Endi klambimu sing perlu diumbah tak umbahe. Wis aku sedine iki tak ning omahmu niat silaturahim. Mosok gak dikek mangan. Eh. Eh, sesuk ngalah ning omah sitok enak. Ya kula nuwun ngono neh. Wis ta? Lek anger wong kok gelem ngono. Kelak makmur kabeh. Mergo sing omahe iku mau ora usah ngopahi wong wis resik omahe. Lah kene ora usah golek warung mesti gak imangan. Lek lek iki untung cukup 300 swidak omah. Ya. Lah sing kene yo ngalihna 300 swidak omah sing kono neh. Sing lho aku praktekku ngono sampai aku nolak-nolak iki mangko ditawani ning Widoro Kandang kon mangan sampai mual. Yang bendina kula niku dolan ngaji ya. Ngene wae ngombe sampai 3 gelas iki pol-polan. Jadi arang-arang ning omah ya ora tau ning sawah ya ora tau nunggu itu tuh. Tapi kok sampai mengurangi berat badan angel. Makmure kaya ngene kok isih sambat urip ning Indonesia lho. Heh. Nun sewu. Lah, mosok nggih ngoten. Lah ngono terus piye? Lah arep maknane atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa lho arep mbok maknane piye? Angger sing maknane kowe malah cilik. Ya jek kowe lek maknane atas berkat rahmat yang Maha Kuasa itu terus kabeh mangan warek, kabeh omahe gedhi-gedhi, kabeh duwite akeh. Nek kabeh wis duwit-duwit malah ora ana wong golek duwe. Malah ora ana wong laden-laden. Ngono ta? Ini semua rahmat, wis ta? Anggepen iki rahmat. Upama dijiwit, anggepen itu jiwitan cinta kasih. Walau dicubit tapi cubitnya sayang. Ngono lho sakjane. Allah iki sayang banget untuk wong Indonesia. Dene kala-kala di enek wereng, enek tikus, iku ngono sakjane Gusti Allah lagi ngenteng-ngentengi urip sampean. Mergo mungkin, sangat mungkin karena akhlak kita yang kurang baik. Nun sewu lho. Akhlak ngerti akhlak nggih. Akhlak iku ya akhlak. Di atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu harus buat makna ini biye. Angger sing makna ini, kowe malah tili. Jadi, kowe makna ini atas berkat rahmat yang maha kuasa itu terus kabeh mangan warak, kabeh omahe gedhi-gedhi, kabeh duitnya akeh. Ini kabeh duit-duit malah rene wong golek duit. Malah rene wong laden-laden. Ngerti ta? Ini semua rahmat, wis ta? Anggepen ini rahmat. Upama dijiwit, anggapan itu jiwitan cinta kasih. Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Ngono lho sakjane iki. Allah iki sayang banget untuk orang Indonesia. Jadi ini kalau-kalau di enek wereng, enek tikus, iku ngono sakjane Gusti Allah lagi ngenteng-ngenteng urip sampean. Mergo mungkin, sangat mungkin karena akhlak kita yang kurang baik. Nun sewu lho. Akhlak ngerti akhlak nggih. Akhlak itu ya akhlak. Wis ora usah diperjelas lah akhlak itu. Nah, khususnya akhlak sing ning jurune ati itu sebenarnya bisa men nek cara ning komputer iso dadi virus, nular ning dindi. Menyalur kemana-mana. Zaman pengen bukti. Pengen dibuktekne. Ati lek muangkel, jengkel. Mangkal jengkel yang jerwati mbedodok. Kuwi kopi yang sampean gawe, iku melok ngewangi mangkelmu. Ya iya perang. Upamu mbok lakoni, gawe kopi mbok udek. Tapi kuwi mangkal mbek bojomu. Iku lah munyugunan, karena ada diserapat. Melok mangkel tak? Iku kok bojomu ndelok kopi, iku ketularan mangkelmu. Akhirnya gak mentolar mobil kopimu. Mau kedul-kedul keluar itu yang mungkin mangkel, mangkel, mangkel, mangkel. Mulanya tak dudono rahasia nih. Ini apa bapak-bapak ini lah ngombe kopi ini ngomah rapat tak srek. Tapi lah ini warung ini lah sampai. Lah. Iya tau pak. Ojo-ojo ini karo warung ini. Ini maksudku. Ini realisasi daripada apa yang meletup di hati itu ternyata menular kepada semuanya. Nek tandangi sarwa bunga, kuwi hasil tumandangi yang gawa kebungaan. Tapi lek tandangi sarwa jengkel, kuwi hasil pekerjaannya yang nyalurno kejengkelan. Ya kuwi lho, sing marai keris mandi, iku mergo sing mandi keris, kuwi njogo hati. Keserahane, kepasrahane, kedekatane ning gone pangeran kuwi disalurno liwat tangane liwat. Akhirnya dadi keris ya iso nulung wong. Iki dudu khayal, iki dudu khurafat. Itu rahmatan lil alamin. Kaya dene Allah nularno sambel ning gone kecap. Sen pedes ku lombok apa kecap? Eh? Dan enak lombok dicampur kecap kok jadi pedes. Ketularan. Apa ngono kuwi bedengah? Apa ngono kuwi musyrik? Apa ngono kuwi khurafat? Sing legi ke gula apa banyu? Gula legi kok enak teh kok legi? Ya. Wah, sihir ngono ta. Memberikan rasa tanpa ada proses itu rupanya kudu Gusti Allah sing gawe. Jadi orang-orang sanggumun. Sing penting kowe tetep ceklane tauhid sing kuasa Allah dudu keris mulai lah wis. Sing maringi iki legi ya Allah, sing proses ngene iki ya Allah, munene alhamdulillah. Ngono ae ora masalah. Jadi iso sakjane kopi iki jengkelno wong ya iso, kopi kuwi mangkal na wong ya iso, nyeneng na wong ya iso. piye carane? Angger oleh menggawe seneng, kopi ini malah nyenengno. Mulane wong ning warung kuwi lek gawe kopi masih ora patek enak lah. Wong kopi ini mesti kopi serodok campuran kok. Mergo apa hawane ya wis seneng. Agek ro sepeda motor mendhek iku lho wis bungah. Laris. Nggih ta? Nggih, terus ditawani ngunjuk napa mesti takone ngunjuk napa. Ora kok terus kowe teko-teko rene arep lapo ora ngono. Wis monggo-monggo anu terus ngunjuke napa, Mas? Anu kopi es godhog guys. Alhamdulillah. Payu kopine. Dadi wong niku wong seneng. Mulane nalika disugono iki kopine ya nyalurno kesenengan. Nah, nalika kowe nandur, nalika kowe macul, nalika kowe nyebar wine, kuwi pas kuwi hawane hawa apa? Iku lho sing penting mbok jaga. Mulane Kanjeng Nabi nuntun kon zikir, bismillahirrahmanirrahim, ben kesaluran rahmat. Tapi lek kowe nyebar karo suudzon, sendelok potongane ora iso panen. Ayo wes salurane apa meneh nang bine-bine utangan wis akhire padha karo nyebar utang. Niku niki ngalur. Ya lek sekedar mek jengkel, sekedar mek ngoten niku. Lah nek niki ngomongne soal jengkel terus pengen mateni tikus, pengen mateni niki dan seterusnya. Maka aliran tandurmu adalah aliran kanibal. Aliran yang bisa membunuh orang lain. Bahaya banget kalau gabah sampai dipangan anakmu, anakmu jadi anak ganas. Mergo hawane kudu nyemprot sembarang kalir. Nandur pari kok ganas. Ngono. Bahaya, akhirnya karo Gusti Allah kowe dielingno. Daripada ikungko penyakit lebu ning anakmu, keluargamu, wekat malaikat sebarno tikus, sebarno wereng. Mati-matilah lek werenge. Mati-matilah lek tikuse. Aja sampai wonge mangan gabah kuwi engko terus paten tinaten. Kan berarti Gusti Allah jaga sampean nyelametne apa nyekesarakne? Nyelametne. Ngoten lho. Mulane akhlak niku tibake ora mung sekedar nek wong tawa itu akhlak itu semua. Mulane kalih Kanjeng Nabi dipakri niku semuanya terlaknat ila zikrullah. Oke sama ada apa-apa kok gampang zikrullah, zikrullah, zikrullah. Maka saluran rahmat itu akan menyalur ke situ. Mudah. Jadi kadang-kadang nun. Nun saya ini kita soal saluran wau. Konco kula enten sing alumni TS bagian napa rekayasa mesin. Adike napa sak keluarga niku gampangane wis rada ndadak keahlian damel mesin. Nah, nate angsal pesenan ping dinas pertanian niku mesin niku lho napa mesin perontok sing kanggo ngrontokne gabah niku niku angsal pesenan 20 unit untuk disumbangkan ke kelompok-kelompok tani terus rodok suwe niku kok lah krana wektune mepet ngoten 20 unit niki sampeyan namung saged nggarap 10 unit. Sing 10 unit akhirnya diserahne tengene tukang liya. Cuma ngeten sing ngene keluargane kanca kula niki, adike, mase, tukang-tukange sing garap sing ngelas niku disaranaken nek batal wudu, lek batal wudu. Dadi mase tukang lek batal wudu sering pikir ngoten nggih. Ora patek misuh. Lha nggih, muga tukang biasane lek jengkel yo misah-misah ngono. Nutuk ya karang ngono ya micek-micek no pabrik barang ngono. Tapi lek wudu batal insyaallah mboten batal wudu batal wudu lah. Sing sedoso niki digarap adike piyambak. Sing sedoso sing sedoso gaweane adike niki niku ingin nuwun sewu ya lancar-lancar gak ada masalah. Sing 10 garapane sing wong liya niku wau. Niku yo lancar gak ana masalah, tapi menyepat nyepet ae. Sing rantene ngelalap driji, sing pakune mencelat, sing apa ngono pokoke men ciloko ae. Ternyata napa? Nggih niku diamati kalih piyambake. Lah wong sing tukang sing iku men misa-misa ae. Ngono. Garape karo gremeng. Lah sing iki kan santai, tapi zikir, wudu, batang niku ternyata berpengaruh. Ngono lho. Mulane aja gumun padha pabrike, enek sepeda motor iki sing nobrak-nabrak, enek sing mulus niku ya. Menawa sing ngelas bareng kok nek pengaruh. Lho ngoten lho. Lho saya semua niku padha tas bae sampean mosok gak percaya diomong. Ini bukan khayalan wong ayate genah subhanallahi ma fi samawati wal ardh. Apa yang jadi himmahnya manusia itu bisa menyalur ke mana? Mulane ana niat. Nggih. Sampean padha-padha mbleh nek ora disaluri niat ya ora dadi. Nyalur. Mbleh niat korban karo mbleh niat selamatan padha apa ora? Lah iya iku saluran jenenge, aja kok mbok anggap khayalan. Gitu. Lah, monggo belajar nata ati, inggih ngadepi kahanan Indonesia niki, sakjane NU niku paling gampang. Mergo kabeh wis duwe jamaah tahlil dhewe-dhewe sae to. La ilaha illallah la ilaha diterusne. Nggih, yasinan diterusne, aja kuwatir. Ku wis bener. Jadi anak sing ngukrik-ukrik ngarani bid'ah ya, bek menawa engko pengin gelem elok ya alhamdulillah. Dene kon ora gelem ya ora usah dipaksa. Kayak kuwi duwe luwihan berkat wae. Ngono. Ben nyalur kekerelaanmu ben nyalur ana. Nanging kejengkelane kono aja sampe nyalur ning kowe ngono lho. Nggih ta? Niku sakjane namung ngoten niku mawon insyaallah Indonesia pun pun beres kok. Urusane mbek Allah ya wis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Urusan mbek Kanjeng Nabi ya enek ulama sing diikuti. Kulang piyene ta? Urusan kelengkapan dunia ya wis enek. Gunung banyu segoro kali sawah sing kena ditanduri urusan bermasyarakat ya sing penting dituntun ulama manut terus pergaulan ora jengkel mek kanca insyaallah wis beres kabeh pemene enek rutinan ben malam songo enek selawatan enek wah nyeten iki wis jan malaikat teng langit lah nyoting ora barbar tenan iki kok sase mbok anggap khayalan iki tenan sing ngabari Kanjeng Nabi. Lah ngono lho kok mrene guyumu kaya anggap cerita fiktif. Justru malaikat iki Gusti Allah bendina nyebar malaikat kon goleki wong grombol-grombol. Grombole dolah apa ngono. Nek grombol-grombol kok nyebut keagungane Allah, grombol-grombol nyebut-nyebut ilmune Allah, iso ting sender langsung secara langsung ning langit. Ngono. Tenan malaikat sak langit itu ndelok siaran langsung iki. Ya, dungumun lho. Lah iya, ora sepiro ndayani. Nek kesel ya wis ora kuat, tapi kok isih nyelingi Allah. Apik men ya. Nah, terus karo Gusti Allah di lagi pian mbok nyek. Bae tau mbok nyek to. Bukan. Tirose do pengen mlebet swarga. Lah wis tau ro piye? Ya diaren. Ini ku kegiatan imane sak montene dereng nate ngertos swarga tapi dupo ngene swarga. Ya terus sing diwedeni apa? Wedi lek dumlebu neraka. Lah wis tau roh. Ya dereng, tapi mun diceritani kiai-kiai niku mun sampe wedi. Saking imane sampe masuk dereng ngertos mun wedi kali neraka. Mati ati sedaya. Ya wis ngene ya. Umumna tak stempel laporanmu, tak tanda tangani oke. Kita kaki asih setan yang kini semua yang hadir tak beri maufiroh. Nah, api. Tapi malaikat ora terima lho bu. Malaikat itu bisa pikirin busi. Interupsi. Nyawa, nyawa. Lah, ini ku buatan sedaya ngahas ya. Enten sing ngantuk bareng. Ini ku enten sing buatan sing ngojo. Ini ku aus aja ini namu ngeliwat. Enten padang-padang dikira lah sagita. Ibae namung ngaji terus ya bae menggok ngrungokne kali ngenteni kancane. Jadi mboten niat ngaji sakjane niku wau, tapi katut. Ya wis lah Mas yo katut-katut lah katut oleh Maufirah. Ya kuwi kelompok majelis sing ora ngrugekno wong ya majelis ngaji ngono kuwi. Ngono to kaya Gusti Allah dawuh. Mulane rutinan pengajian sing digalakne NU, digiatne NU iki luar biasa, aja mbok anggap sepele. Nggo numbali negara ben ora gonjang-ganjing niku enek wong zikir, enek wong ngaji. zikir ku sing disebut asmane Allah, ngaji niku sing dibuka ilmune Gusti Allah. Luar biasa. Nah, untuk menata ini semua rumusnya jelas. Quran, hadis, dawuh Rasulullah sing memperjelas niku, aplikasi sing paling mudah niku sing dipilih napa para ulama sesuai karo jaminan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittabil ulama bainahum surujud dunya wal akhirah wa masabiqul akhirah. Meluwa nirokno ngetutno para ulama, mergo ulama kuwi ning donya dadi siraj, ning akhirat dadi misbah. Siraj kuwi lampu, lek misbah kuwi subuh. Subuh misbah niku nggo madangi kaya subuh, dadi srengenge. Lek siraj kuwi ya kaya damar. Dadi ning donya dadi siraj dadi lampu, mulane ra patek penting, ngono. Ulama lek ning donya ora patek penting ya lek buta-buta tok digoleki. Lho nggih wong sirat ta. Sirat iku lak oblek ta. Oblek iku gunane lek pas ngon peteng-petenge digoleki. Nggih ta. Tapi lek sok nang akhirat gak iso. Ning akhirat kuwi butuh subuh, butuh padange, padange subuh mlan pakai misbah. Kuwi sok ning swarga lho golek kiai. Mergo kuwi bingung buka suguhane Gusti Allah ora iso. Nek suguhan desa kan jelas ngene iki ta. Nah, sukuan yang kutok nganggo kalengan ya. Ini orang yang buka lah ya gulai yang bisa buka. Jadi sampai gue dihadiahi Gusti Allah yang suarga juga widodari dibungkus wapik lah yang buka. Akhirnya gue soya gulai kiai pokoknya. Ini gue dikai teka-teki. Anda bisa menikmati kalau kuncinya jelas, passwordnya jelas. Maka passwordnya gue lali. Lah yang buka. Golek ulama niku sok ben masyo sinten mawon tetep ning akhirat butuh ulama. Mulane mulai saiki kowe ndang sering-sering hadiah Fatihah ning ulama. Lah sing telaten ngono kuwi lak NU ta. Ya enek sing ora NU melok-melok ya katut. Maksud kudu NU. Tapi sing ora patek penak iku sing anti lah kuwi sing terus ora keduman. Nesakne lek ora keduman mulane kandhane ana aja anti-anti nemen ndak ora keduman. Iku. Lha kinten niku mawon, sampean dadi wong nek ora saragu-ragu, insyaallah katut nggih, sak rupa-rupane katut nggih, aja ragu-ragu, wong pitike katut ning kol, pitike katut ning bis mergo katut, ngono. Lah, karo Kanjeng Nabi katut, kali Gusti Allah nyambung nggih, Indonesia niki mlebu swarga nggih, perkara awak dhewe katut ora ya terserah. Yang penting yakin insyaallah kula njenengan bakal pikantuk hidayah dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Monggo lumus sareng-sareng Al-Fatihah. Iya kan abi tu iya kan sain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ya jemaahin. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتمضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. بفرمة الأسعد والمرشدين وفيه الناس وخلط قلوبهم بهم غمومنا وتلجم بهم خصومنا وتهزم بهم أعداءنا وتعمر بهم بلادنا إندونيسيا بالإيمان والإسلام ونعوذ بنور قدسك وبعظمة جلالك وبعظم جلالك من كل طارق إلا طارق يتركنا بخير Allahumma anta ghiyasuna fabika na'ud wa anta ayaduna fabika na'ud wa anta maladuna fabika na'ud ya man zallat lahu riqabul fara'ina wa qad'at lahu maqalitul jababira ajirna min rizqika wa uqubatik wa fadna fi lailina wa naharina wa naumina wa qararina la ilaha illa anta ta'ziman li syariman li ta'ziman iwajika wa takrimani subuhati arsik waja'alna fi wasrif anna syara ibadik waja'alna fi khifzi inayatik waja'alati kati khifzik wa'ud alayna bi khairiya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.